selama ini njuk mapan yo ora tau mapan. Njuk sugih yo prakus wis diparingi cara pangeran wis maringi jebule sampean ingin lebih. Makanya saya mohon sekali, jadi hubungan dengan Allah itu nomor satu itu syukur. Syukur itu di atas takwa. Di Quran itu ada fattaqullaha la'allakum tashkurun. Jadi takwa itu supaya terderajat syukur. Karena tadilah, cobalah dilatih. Saya pernah ngecek orang yang sekarang dugem menikmati maksiat dengan orang yang takwa mensyukuri tidak maksiat, itu nikmatnya itu masih tinggi nikmatnya orang yang syukur karena berhasil meninggalkan maksiat. Makanya kamu yang syukur bunyi-bunyi seradih duit di kamar wudhu sebariku ngelamun cucu besok yes alhamdulillah gak maksiat. Sekarang usah bayang roh, terus tahajud kiamul lalik poro habai poro lama sekarang ramakome lah seperti itu sekarang ramakome.